قال أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى أوصى بهذا كله إسماعيل ابن عبد الرحمن الصابوني إلى أولاده وأهله وأصحابه ومختلفة مجالسه. Nah, kata beliau berwasiat dengan hal ini seluruhnya Ismail bin Abdurrahman As-Sawbuni. Dia berwasiat kepada auladihi, anak-anaknya, wa ahlihi, kepada keluarganya, wa ashabihi, kepada teman-temannya. Dan bisa juga wa ashabihi, kepada murid-muridnya. Nah, sebab penggunaan ashab untuk kalangan para imam di belakang itu biasanya digunakan untuk teman-temannya yang lebih identik dengan bermakna murid-muridnya, pengikutnya. Ya. Karena itu dalam istilah fikih sering dikatakan oleh di dalam sebuah madhab misalnya, wahada qawlul ashab, ini adalah pendapat ashab. Itu maksudnya teman-teman murid-murid dalam madhab tersebut. Jadi, kalau digunakan itlak ashab oleh pengikut Syafi'i ya, atau orang Syafi'i, maka ashab di situ adalah orang-orang Syafi'i. Kalau digunakan oleh Hambali, maka ashab di situ adalah orang-orang Hambali. Demikian seterusnya. Iya. Wa mukhtalifati majalisihi. Maksudnya mukhtalifati majalisihi itu orang yang senantiasa berbalik-balik ke majelisnya. Kalau dikatakan yakhtalifu ilaihi, dia menyelisih kepadanya, artinya dia senantiasa bolak-balik. Setelah datang, balik lagi ke rumahnya, datang lagi ke majelis. Ya, maksudnya orang yang senantiasa hadir di majelis beliau, mendengarkan dari beliau. Ya. Jadi beliau tekankan kembali bahwa seluruh wasiat ini adalah untuk anak-anaknya, keluarganya, teman-temannya, dan seluruh murid-muridnya yang biasa datang kepada beliau. Wa awsa annahu idza nazalat bihil maniyah allati la syakka annaha nazilah. Dan beliau berwasiat apabila nazalat kepada beliau al-maniyah, turun kepada beliau al-maniyah. Al-maniyah artinya adalah apa? Al-maut. Turun kepadanya al-maut, kematian. Allati la syakka annaha nazilah. Dan tidak ada keraguan bahwa kematian itu pasti turun. Nah, ini tidak ada keraguan, pasti akan terjadi kematian itu. Dan akan dialami oleh setiap hamba. Ya. Dan menunjukkan sihatul i'tiqad, kebenaran aqidah, dan juga menunjukkan husnul muraqabah. Ia senantiasa merasa diawasi dan mengingat bahwa dia akan kembali kepada Allah. Nah, sebab Allah telah menyatakan dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, maka kalian akan dijemput oleh kematian, walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh. Dan juga Allah berfirman, di kulli ummatin ajal, idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun. Setiap umat ada ajalnya. Apabila telah sampai ajal mereka, maka tidak bisa dikedepankan, walaupun sesaat tidak bisa pula diakhirkan. Dan Allah berfirman kepada nabinya, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sungguhnya engkau Nabi Muhammad akan menjadi mayyit, dan mereka juga semuanya akan menjadi mayyit, semuanya akan mati. Maka tidak ada keraguan bahwa al-maut adalah suatu kepastian. Dan mengingat akan hal ini, merupakan ciri seorang mukmin yang baik. Ya. Orang yang punya khasyah dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah dalam Ashabus Sunan, riwayat Ashabus Sunan, beliau berkata, "Aktsiru min dzikri hadhi min ladzat." Perbanyaklah dari mengingat penghancur kelezatan, yaitu al-maut. Kemudian kata beliau, "Wallaha yas'alu." Iya. "Wallaha yas'alu." Dikedepankan maf'ulnya untuk menunjukkan mana istikhas dan betul-betul dia mengharap. Dan hanya kepada Allah ia memohon. "Khaira dalikal yaumi alladhi tanzilul maniyatu bihi fihi." Dan hanya kepada Allah ia memohon kebaikan hari itu, hari yang kematian akan turun kepadanya pada hari itu. "Wa khaira tilkal layla allati tanzilu bihi fihi." Dan ia juga memohon kebaikan malam itu, malam yang kematian turun padanya. Ini tentunya beliau sebutkan dua hal ini. Kalau ajalnya menjemput di siang hari, maka ia memohon kebaikan pada hari itu. Kalau datang di malam hari, maka beliau memohon kebaikan di malam hari itu. "Wa khaira tilka as-sa'ah wa khaira ma qablaha wa khaira ma ba'daha." Dia memohon kebaikan pada waktu kematian itu, kebaikan sebelumnya dan kebaikan setelahnya. Nah, kemudian kata beliau, ya, jadi "wallahu yas'al" sampai "wa khaira ma ba'daha" ini jumlah i'tiradiyah, kata sisipan. Jadi beliau berwasiat kalau datang kepadanya kematian, ya, "allati la syakka annaha nazila." Apa wasiatnya? "Ayyul basa libasan tayyiban hasana." Itu dia diberi pakaian tayyiban hasana, yang baik. Tayyiban, tayyib, ya mungkin tayyib bermakna dia memakai wangi-wangian, atau dia bermakna jayyid, hasanan, yang indah. "Tahiran naqiyan," suci bersih. Ya. Nah, menunjukkan keridhaan dia menghadapi al-maut. "Wa yudha ala ra'sihi al-imamah allati kana yashudduha fi hari hayatihi." Dan diletakkan di atas kepalanya imamah. Imamah yang biasa dia ikat di atas kepalanya ketika dia hidup. Jadi yang disebut dengan imamah itu apa yang diikat di atas kepala. Karena itu beliau katakan kana yashudduha. Adapun kalau hanya sekedar dihamparkan saja, itu bukan imamah namanya. Ya. Tapi imamah adalah apa yang diikat di atas kepala. Itu yang disebut dengan imamah. Nah, "wab'an ala al-hi'ati allati kana yad'uha ala ra'sihi ayyam hayati." Diletakkan di atas hayat yang diletakkan padanya di atas kepalanya ketika dia masih hidup. Nah, ketika dia masih hidup. Kemudian kata penulis, "Wa yudha'u ar-rida 'ala atiqaihi," dan diletakkan rida di atas kedua bahunya. "Wa yudajja mustalqiyan 'ala qafah." Kemudian dia dibaringkan bersandar di atas punggungnya. Ya, maksudnya dibuat terlentang di atas qafah. "Muwajjahan ila al-qiblah," dihadapkan ke kiblat. "Wa yajlisu auladuhu inda ra'sihi," tertulis di situ tajlis, ya. Di Syekh Ahmad memperbaikinya. Beliau katakan "wa yajlisu." "Wa yajlisu auladuhu inda ra'sihi." Dan anak-anaknya duduk di kepalanya. "Wa yad'u al-masahif ala hujurihim." Dan mereka meletakkan mushaf-mushaf di pangkuan mereka, maksudnya untuk membaca Al-Quran. Karena itu dikatakan wa yaqra'ul Qur'ana jahran, dan mereka menjaharkan membaca Al-Quran. Nah, ini ucapan penulis duduk di kepalanya. Ini tidak dalilnya di kepalanya kok baca mushaf di atas pangkuannya, baca jahar. Nah, Syekh Ahmad mengatakan ini tidak warid dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Ini kesalahan menurut beliau. Iya. Maka kata beliau, seorang bagaimanapun dia sampai kedudukan pada derajat ilmu, dia juga kadang melakukan kesalahan seperti yang terjadi di sini. Ini adalah suatu hal yang salah. Iya. Dan subhanallah, kita lihat apa yang beliau sebutkan di sini, semuanya ini dari isti'dad untuk menghadapi al-maut, menghadapi kematian. Bukan artinya mereka bangga dengan diri mereka, ya. Tetapi sebagian para ulama as-salaf rahimahumullahu ta'ala, mereka menyiapkan bekal untuk menghadapi al-maut dari puluhan tahun sebelumnya. Nah, ketika seorang salaf ditanya, bagaimana dengan engkau dalam keadaan sakit seperti ini? Dia, dan beliau sedang dalam keadaan sakaratul maut. Maka beliau berkata bahwa saya telah mempersiapkan untuk menghadapi kematian ini perbekalan-perbekalan selama 60 tahun. Selama 60 tahun beliau beramal untuk menghadapi, menyongsong al-maut. Dan isti'dad di liyumil akhir. Dan disebut dari Wais al-Qarni, ahli ibadah yang terkenal itu, satu-satunya manusia yang disebut namanya secara khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan keutamaannya, padahal dia belum ada di, bukan dari kalangan sahabat dan tidak berjumpa dengan Nabi. Dan Nabi berpesan kepada Umar, nanti akan datang kepada kalian seseorang dari Yaman namanya Wais, dia dari Qaran Al-Muradi. Kalau kamu ketemu dengannya, maka mintalah supaya kamu didoakan. Nabi sudah berpesan kepada Umar seperti itu. Umar ketika masa khilafah beliau, tiap kali ada orang yang datang dari Yaman, maka beliau bertanya, apakah di antara kalian ada yang bernama Wais Al-Qarni? Dia dari kabilah ini. Dan dulunya dia terkena penyakit sofak, kemudian dia sembuh kecuali hanya sebesar uang di betisnya, dan dia sangat berbakti kepada ibunya, disebutkan dari sifatnya. Disebut dari Wais al-Qarni rahimahullahu ta'ala, tabi yang masyhur itu, bahwa beliau dari jauh-jauh hari sebelumnya telah menggali untuk dirinya liang lahat, dan beliau senantiasa keliling lahat tersebut dan memperhatikannya dan mengingat akan negeri akhirat. Dan subhanallah, dari suatu hal yang sangat menakjubkan juga, Ibnu Rajab Al-Hanbali disebutkan dalam biografinya bagaimana beliau datang ke pekuburan, kemudian beliau cari penjaga kubur itu yang biasa menggali, membuatkan liang lahat. Kemudian beliau katakan, gali liang lahat. Beliau selesaikan seluruh urusannya dengan liang lahat. Setelah digali, beliau turun. Kemudian dia coba liang lahatnya. Ya, kelihatannya ini sudah bagus. Nah, kata yang menggali kubur ini, beberapa hari setelah itu, ternyata Ibnu Rajab yang minta digalikan liang lahat ini, ya, penjaga kubur tidak tahu untuk siapa liang lahat itu. Ia pun datang dalam keadaan sudah dikafani, sudah menjadi mayit. Nah, dan seluruh hal ini dari para a'immah menunjukkan khasyah di dalam hati dan menunjukkan persiapan-persiapan mereka untuk menghadapi al-maut. Ya. Adapun kita di masa ini, nasallallahu al-afiyah, kebanyakan hati kita keras dan disibukkan dengan hal-hal yang terlalu banyak fitnah dunia, Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kita semua dan mengarahkan kita kepada hal yang terbaik. Kemudian kata beliau, وَحَرَّجَ عَلَيْهِمْ أَلَّا يُمَكِّنُ إِمْرَأَةً لَا قَرَابَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا وَلَا نَسَبَ وَلَا سَبَبْ مِنْ طَرِيكِ الزَّوْجِيَةِ تَقْرَبُ مِنْ مَضَجِعِهِ تِلْكَ السَّاعَةِ وَتَدْخُلْ بَيْتًا يَكُونُ فِيهِ. Nah, kata beliau وَحَرَّجَ عَلَيْهِمْ, dan beliau memberikan haraj. Ya, maksudnya haraja, ya, haraj itu memberikan kesusahan. Ya. Ya, kalau dibahasakan dengan bahasa bebas, beliau melarang. Ya. Beliau melarang kepada keluarganya. Nah, agar supaya mereka jangan mendekatkan perempuan yang tidak ada hubungan kerabat antara dia, antara perempuan itu. Ya, tidak ada hubungan nasab, tidak ada pula hubungan sebab dari jalan zaujiyah, pernikahan. Ya, dari jalan pernikahan yaitu ayahnya, ayah istrinya atau apa ibu istrinya, ya. Atau nenek istrinya. Ini semua mahram dari jalan pernikahan. Maksudnya siapa yang bukan mahramnya jangan didekatkan. Mendekati pembaringannya pada saat ia sakaratul maut. Au tadkhul baitan yakun fihi. Dan dia jangan masuk rumah yang dia berada dalamnya. Dan ini semuanya menjaga diri beliau agar supaya beliau berada di atas kebaikan dan tidak ada pelanggaran mukhalafah ketika dia menghadap kepada Rabbnya. Ini menunjukkan kesungguhan para ulama salaf rahimahumullahu ta'ala, ya, dalam hal ini. Nah, ya, karena itu apa yang terjadi di sebagian tempat ketika ada yang meninggal, bahkan meninggal, ditarik masuk orang-orang yang bukan mahramnya, ya. Bahkan ketika dia meninggal, orang-orang yang bukan mahramnya, ya, juga ada yang mencium keningnya misalnya, dan seterusnya. Semuanya adalah bentuk kesalahan. Ya. Ini adalah perkara yang tidak dibolehkan. Sebab seorang yang tidak ada hubungan mahram pada saat dia hidup, demikian pula pada saat dia mati. Ya. Kata beliau, "Kadzalika yuharraj atau yuharriju alaihim." أيأذن لأحد من الرجال في الدخول عليه في تلك الساعة. Demikian pula beliau yuharrij alaihim. Nah, beliau menekankan dan memerintah jangan sampai memberi izin kepada seorang dari laki-laki masuk kepadanya dalam keadaan itu. Bal ya'muruna al-akha wal ahbaba وغيرهم أن يجلسوا في المدرسة. Bahkan ia memerintah saudara al-ahbab, ya. Nah, orang-orang yang dia kasihi, teman-teman yang dia cintai, وغيرهم wagairahum, dan selain mereka, ia jelisu fil madrasah, supaya mereka duduk di madrasah. Itu madrasah yang biasa beliau mengajar di situ. Nah, wala yadkhulu ad-dar, dan mereka jangan masuk ke dalam ad-dar, ke dalam rumah. Wal yusaidul ashab fi qiraatil Qur'an wa imdadihi bid-du'a, hendaknya dia membantu para sahabat dalam membaca Al-Qur'an dan memberikan lapan dengan doa. Doa, ya. Adapun membaca Al-Quran, ini tidak warid dari para ulama as-salaf rahimahullah ta'ala sebagaimana yang telah diterangkan. Nah, dan doa yang seperti ini seluruh dari kita membutuhkannya. Apa doanya? Fala'allah ta'ala ayuhawin alaihi sakaratil maut wa yusahhila lahu iqtihama aqabatil maut ala al-islam was-sunnati fi salamatin wa afiyah. Ya, seluruh dari kita betul doa ini. Ayat dari doa itu supaya mudah-mudahan Allah meringankan untuknya sakaratul maut. Nah, dan setiap kematian ada sakarat. Dan sakarat itu adalah sesuatu yang berat di atas hal yang berat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, inna lil maut ila sakarat. Sungguhnya al-maut itu ada sakarat. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengalaminya. Padahal beliau adalah manusia yang terbaik, paling bertakwa. Iya. Kemudian wayasahhil lahu iqtihama aqbatil maut 'ala al-islam. Dan semoga Allah memudahkan untuknya agar supaya dia tetap menyandang keislaman setelah matinya dan tetap berada di atas sunnah dengan penuh keselamatan dan afiat. Sebab ini yang diinginkan oleh setiap hamba, butuh husnul khatimah, khatimah yang baik. Akhir kalamnya adalah la ilaha illallah, pernyataan keislaman. Setiap orang membutuhkannya. Ya. Kemudian kata beliau, wa awsa idza qada nahbahu wa ajaba rabbahu wa faraqat ruhuhu jasadah. Dan beliau berwasiat apabila dia telah menyelesaikan nahbanya, maksudnya telah selesaikan, sudah selesai umurnya, wa ajaba rabbah, dan dia telah menjawab panggilan Rabbnya, wa faraqat ruhuhu jasadah, dan semuanya akan menjawab panggilan Rabbnya, ridha maupun tidak ridha, ridha maupun dia menolak, semuanya akan datang menghadap kepada Rabbnya. Wa faraqat ruhuhu jasadah, dan ia berwasiat apabila ruhnya telah meninggalkan jasadnya, telah berpisah dengan jasadnya, ia berwasiat ayushadda diknuhu, supaya diknuhu dagunya diikat, maksudnya diikat ke, di atas kepala. Ya, faedahnya apa? Agar supaya tidak terbuka mulutnya, ya, dia tertutup. Ya, sebab sebagian ada yang meninggal dan terbuka mulutnya. Ya, karena itu ketika meninggal diikat supaya tidak terbuka. Watuk mabu ainahu, dan dipejamkan matanya. Nah, kalau misalnya meninggal dan dipejamkan matanya, maka apa, dan matanya terbelalak atau terbuka, dipejamkan matanya. Ya, sebab terbukanya mata itu adalah suatu hal yang biasa dalam kematian. Apalagi al-maut itu adalah sakarat. Nah, al-maut padanya adalah sakarat. Dan ketika roh keluar, dia diikuti oleh pandangan matanya. Iya. Dan tergantung keadaannya. Sebab setiap orang sebelum meninggalnya diperlihatkan kepadanya kedudukannya dari sorga maupun dari neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watukmadu aynah watumaddu a'ba'uhu, dan dipanjangkan anggota-anggota tubuhnya. Kalau dia misalnya tadi kakinya terangkat atau apa, diluruskan, diluruskan. Waisajja bisawbin, kemudian setelah itu ditutup dengan kain. Wala yukshaf an wajihihi, dan jangan dibuka wajahnya. Linabarin ilaihi, jangan dibuka wajahnya untuk dilihat. Illa ya'tiyahu ghasiluhu, ya, kecuali kalau datang orang yang akan mencucikannya, yang akan memandikannya. Fayahmiluhu ila muktasalihi, kemudian dia dibawa ke tempat dia dimandikan. Ja'alallahu dhalikal haml mubarakan alaihi wa nadhara bi'aini rahmati ilaihi wa ghafara lahu ma qaddamahu minal a'mali sayyi'a bayna yadayhi. Subhanallah. Dia katakan, semoga Allah menjadikan hamal tersebut ketika dia dibawa itu sebagai hal yang berkah terhadapnya. Dan dia dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat. Ya. Dan Allah mengampuni untuknya apa yang telah lalu dari amalan-amalan kejelekan yang dilakukan di depannya. Nah, ini semua adalah wasiat yang baik dan ini termasuk etika-etika yang ditentukan di dalam kematian. Nah, ya. Kata dia wa awsa an la yunaha alayhi. Nah, dan beliau berwasiat agar supaya jangan ada yang meraung terhadapnya. Ya. Jangan ada yang meraung terhadapnya. Kalau meninggal menangis, meraung-raung dengan suara yang histeris. Wa yumna awliya'uhu wa qriba'uhu wa ahibba'uhu wa jami'un nasi minar rijali wan nisa'i anfusihim anisyakki wal halq atau anfusahum anisyakki wal halq. Dan dilarang seluruh wali-walinya, karib kerabatnya, orang-orang yang dicintai dan seluruh manusia laki-laki maupun perempuan dilarang ya, mereka memperlakukan diri mereka dengan syak maupun halq. Asyak dia apa namanya membelah. Ya. Wal halq dia menggunting. Ya. Wat takhriq lithiyab wa tamziq. Demikian pula beliau melarang jangan sampai ada yang merobek kainnya. Ya. Takhriq membakarnya. Ya, wa tamziq dan merobeknya. Wa la yabku alayki illa buka'a huzni qalbin wa dumu'i ainin la yaqdiruna ala raddihima wa daf'ihima. Dan jangan dia menangis terhadapnya kecuali tangisan yang memang merupakan kesedihan hati dan linangan mata, linangan air mata yang tidak mampu dia tolak. Bukan sengaja dia menangis untuknya, tapi hal tersebut muncul karena nalurinya misalnya. Ya. Dia adalah keluarganya. Nah, orang yang dia cintai, wajar kalau dia menangis. Seperti yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu rahmat pada seorang hamba. Bukan sengaja dia menangis. Ya. Dia tidak mampu menolaknya, tidak mampu. Apa? Menjauhkan dirinya dari hal tersebut. Wa amma du'a biwailin warannin syaitan wa khamsi wujuhin wa halki syarin wa natfihi wa takhriki thawbin wa tamzikihi wa fatkihi fala. Adapun doa dengan wail, maksudnya doa dia berteriak, berucap dengan celakalah. Ya. Nah, kadang diucapkan sebagian orang meraung-raung akan kedukaan seakan-akan musibah yang sangat besar. Ataran di syaitan ya, suara syaitan, siaran di syaitan di sini raungan-raungan tangisan yang datangnya dari mirip dengan syaitan. Wa khamsi wujuhin ya, juga mencakar-cakar mukanya. Wa halki syarin wa natfihi, demikian pula mencukur rambutnya atau mencabutnya. Apa mencukur rambut atau mencabutnya? Apakah dia cukur di kepalanya, dia cabut, atau di bagian yang lainnya dari tubuhnya? Wa takhriqu thawbin, demikian pula membakar baju. Tamzikuhu, merobeknya, atau fatkuhu, atau dia belah-belah, dia pisah-pisahkan. Wa huwa bari'un fala, kata beliau, yang seperti ini tidak boleh. Wa huwa bari'un mimman fa'ala dalika, mimman fa'ala syai'an min dalika. Dan ia berlepas diri dari siapa yang mengerjakan hal ini. Kama bari'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari hal tersebut. Nah, beliau mengisyaratkan hadis Abu Musa al-Asy'ari riwayat Muslim. Ana bari'un mimman halaqa wa salaqa wa khariqa. Ini semua mana yang disebutkan oleh penulis. Jelas? Iya. Dan wasiat yang seperti ini adalah satu hal yang mesti dilakukan. Apalagi kalau dia mengetahui bahwa keluarganya atau sebagian dari mereka ada yang melakukannya, kalau dia akan meninggal. Ya. Dari sisi mana hadis yang disebut oleh para ulama, innal mayyit yu'adzabu bibukai ahlihi. Sungguhnya mayyit disiksa karena tangisan keluarganya. Ya, maksudnya di sini, apabila dia meninggal, dia tahu bahwa keluarganya akan menangis meraung-raung, tapi dia tidak berwasiat. Karena dia akan disiksa karenanya. Atau ketika dia akan meninggal, dia justru ya, menganjurkan supaya kalau dia meninggal, dilakukan yang seperti itu. Makin yang disiksa. Adapun yang sudah berwasiat, sudah menjelaskan, kemudian tetap ada yang melakukan, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taziru waziratun wizru ukhra." Seorang yang berdosa atau seorang itu tidak akan menanggung dosa orang lainnya. Nah, dipahami? Ya. Karena itu penulis di sini berwasiat agar supaya jangan ada yang melakukan hal tersebut. Ya. Jangan ada yang melakukan hal tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, telah melarang dari meraung-raung dan melarang dari melakukan hal-hal yang disebut oleh penulis ya, dalam ukuran yang sangat banyak sekali. Nah, atau dalam hadith-hadith yang sangat banyak sekali. Baik. Ya, سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين